بعد. طيب إخواني في الدين وأخواتي في الله حفظكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kisah Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik. Pada bab tentang syafaat. Pada bab tentang syafaat. Baik. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita silakan kepada ikhwan yang hafal matannya. Baik. Separohnya ya, separohnya saja, yang lain separoh. Baik. Kalau kepada pemiliknya. Kalau syafaat adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu syafaat harus diminta kepada Allah, sebab dia adalah pemilik syafaat. Dan di dalam ayat ini disebutkan bahwa syafaat itu miliknya Allah seluruhnya. Nah, dari kata seluruhnya, Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan bahwa syafaat itu bermacam-macam. Syafaat itu bermacam-macam. Dan seluruh jenis syafaat ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyebutkan bahwa para ulama membagi syafaat itu dua. Ada syafaat khusus bagi Nabi, ada syafaat umum bagi Nabi dan para kaum muslimin yang lainnya. Boleh, bisa memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syafaat yang khusus bagi Nabi sudah kita terangkan. Ada berapa? Syafaat yang hanya khusus bagi Nabi setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi syafaat. Ini khusus bagi Nabi saja yang bisa. Yang pertama, syafaatul umma. Apa maksudnya syafaatul umma? Syafaat Nabi di pada mahsyar nanti, ketika seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pada mahsyar, maka disitulah manusia berharap agar bisa dipersegera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mendatangi beberapa nabi agar nabi tersebut datang kepada Allah meminta, memohon agar dipersegera. Ya, dari awal Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya meminta udzur. Seluruhnya meminta udzur dan menyebutkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi datang kepada Allah bersujud di hadapan Allah, memuji Allah dan seterusnya. Nah, ini syafaat yang pertama, yang khusus bagi Nabi. Yang kedua, syafaat Nabi bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Ya, sebab penghuni surga itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah mendapatkan syafaat dari Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika penghuni surga telah sampai di depan pintu surga, maka mereka mendapati pintu tertutup, tidak ada yang bisa membukanya kecuali kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi pamannya Nabi Abu Thalib. Dan ini hanya khusus bagi Nabi. Nabi bisa memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Apa syafaatnya? Abu Thalib diringankan siksaannya di neraka, tapi tidak bisa dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan karena dia kafir, dia musyrik. Maka diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diringankan siksaannya. Dan ini syafaat yang hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat yang kedua, jenis yang kedua adalah syafaat yang ammah, syafaat yang umum. Artinya Nabi bisa dan yang lainnya pun bisa. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada beberapa macam. Yang pertama, asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulaha. Yang pertama adalah syafaat terhadap orang yang sudah berhak masuk ke dalam neraka. Sudah ditimbang amalnya, sudah dihisab oleh Allah, ternyata dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Akan tetapi kemudian dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Kenapa? Disebabkan karena ada syafaat. Ada syafaat untuknya. Apakah itu dari Nabi atau dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi orang yang sudah berhak masuk neraka, kemudian tidak jadi masuk, tidak jadi Allah masukkan ke dalam neraka, kenapa? Karena ada yang datang kepada Allah memohon. Ada yang datang kepada Allah memohon agar orang itu jangan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar ay yukhraj minha. Syafa'at terhadap orang yang telah masuk ke dalam neraka. Kalau yang pertama tadi belum, sudah berhak. Kalau yang kedua, syafaat terhadap orang yang telah masuk, sudah ada di dalam, sudah disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dikeluarkan dari neraka oleh Allah. Dikeluarkan dari neraka oleh Allah, kenapa? Karena ada syafaat. Apakah dari Nabi atau dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Ya, ada yang berhak sudah masuk dalam neraka, diazab, disiksa, kemudian dikeluarkan dari neraka, kenapa? Karena ada syafaat. Ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada dia. Baik. Yang kedua ini adalah syafaat yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Ini yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Seperti ya al-Mu'tazilah wal Khawarij. Ya, kelompok al-Mu'tazilah dan kelompok al-Khawarij. Sebab dua kelompok ini meyakini bahwa seseorang ketika telah dimasukkan ke dalam neraka itu tidak akan ada keluarnya. Ini keyakinan mereka. Pelaku dosa besar, ya pembicaraan kita pelaku dosa besar ya. Kalau yang syirik memang betul, yang syirik tidak akan keluar selama lamanya, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya. Tapi orang yang melakukan dosa besar, berzina, makan riba, mencuri, membunuh dan seterusnya, ini pelaku dosa besar. Ini akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi akan dikeluarkan suatu saat dari neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya syafaat. Ya. Nah, jenis yang kedua ini diingkari oleh Mu'tazilah wal Khawarij. Kenapa? Karena kedua kelompok ini meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Maka ini jelas adalah keyakinan yang batil. Aqidah yang batilah. Ya, makanya mereka dikatakan ahlul bid'ah, sebab menyelisih dalil yang sangat jelas sekali. Menyelisih Al-Qur'an, menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqal dzarratin min khair." Iya, kata Rasulullah akan keluar dari neraka. Berarti sudah masuk dia. Kata Nabi akan keluar dari neraka siapa? Orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti muslim. Iya. Tetapi dia banyak dosa. Muslim, kenapa? Dia mengucapkan la ilaha illallah bertauhid. Tetapi karena dia banyak dosa, dimasukkan ke dalam neraka, tapi akan dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena ada tauhidnya dan ada sedikit kebaikannya. Makanya Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi," dan di dalam hatinya ada sekecil dzarrah, sekecil semut dari kebaikan. Sekecil semut dari kebaikan yang dia lakukan. Baik. Ya, tapi dosanya banyak sekali ya. Sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi kemudian dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada iman, ada tauhid dalam dirinya. Baik. Dan hadis ini jelas sekali sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sehingga Al-Mu'tazilah wal Khawarij mereka disatakan kelompok ahlul bid'ah karena mereka menyelisih dan pokok dari pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu pembahasan syafaat jenis ini dimasukkan dalam buku-buku akidah. Ya, syafaat yang kedua ini itu dibahas dalam buku-buku akidah ahlus sunnah wal jamaah seperti dalam kitab usul sunnah karya Imam Ahmad, kitab Syahrul Sunnah karya Imam Al-Barbahari dan yang lainnya. Ya, kenapa dimasukkan pembahasan ini? Karena kelompok ahlul bid'ah menyelisih hal ini. Nah, saya dimasukkan dalam buku-buku ahlul sunnah wal jamaah. Semoga di waktu yang lain kita bisa membahas buku-buku akidah dan sunnah wal jamaah insyaallah taala. Setelah ini. Baik. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang ketiga. Ini untuk Nabi dan selain Nabi ya. Asy-syafa'atu fi rafi darajatil mu'minin. Pada hari kiamat nanti ada juga syafaat. Syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman di surga. Jadi ada orang di surga, masuk surga dia. Dan dia tingkatannya di bawah. Kemudian dia bisa terangkat ke atas. Dia bisa terangkat ke atas. Di atas surga. Di atas derajat yang paling lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang dia tempati. Kenapa? Karena ada syafaat. Ada orang yang memberikan syafaat kepadanya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Ini seperti sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ayah, seorang bapak itu diangkat derajatnya di surga. Diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik derajat dia di surga. Ketika dia dinaikkan derajatnya di surga, maka dia heran. Dia sangat heran sekali. Akhirnya dia bertanya, "Anna li hadza?" Dari mana saya bisa mendapatkan derajat ini? Sebab dia sadar bahwa amalannya sedikit. Ya, ibadahnya sedikit. Amal solehnya itu kurang. Sehingga dia pun heran, kok bisa saya terangkat derajat sampai ke atas? Maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Itu kamu dapatkan, kamu diangkat derajatmu di surga disebabkan karena doa. Karena permohonan. Ya, permohonan anaknya dia. Dia punya anak. Anaknya berdoa, memohon kepada Allah agar ayahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan karena apa? Adanya anak yang mendoakan orang tuanya agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sinilah pentingnya kita punya anak yang soleh, yang mendoakan kita setelah kita wafat, setelah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka anak yang selalu mendoakan kedua orang tua, mendoakan ampunan Rabbil Firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka ternyata itu merupakan ya penyebab derajat seorang hamba, seorang orang tua, ayah dan ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya sang anak itu untuk mengangkat derajat orang tua dari syurga itu tidak perlu dia mengirimkan Al-Fatihah. Ya, tidak perlu dia mengirimkan Al-Fatihah sebab tidak ada dalil. Tidak ada contoh dalam ayat atau dalam hadis. Ya, kirimkan Al-Fatihah terangkat derajat orang tua. Tidak ada tuntunan seperti itu. Saya kirimkan Al-Fatihah untuk kedua orang tuaku. Ya, ya, sampaikan pahala baca Al-Fatihah kepada orang tua Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ini tidak ada tuntunan dalam agama. Ya, maka cukup kita mengamalkan hadis tadi. Ya, bahwa cara untuk mengangkat derajat orang tua kita di surga Allah adalah kita mendoakan dia agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Rabbi birri wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Nah, jadi ini beberapa syafaat yang umum yang bisa diberikan oleh Rasulullah dengan izin Allah, dan juga selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ya. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kalimat atau kata man dalam ayat man dan dari siapakah, kata Allah, siapakah? Kalimat man artinya siapakah? Itu diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, itu adalah isim istifhar di makna nafsi. Kata man dalam ayat itu adalah isim istifhar namanya dalam bahasa Arab. Isim yang digunakan untuk bertanya. Siapa? Kata Allah, bertanya Allah, siapa? Tetapi pertanyaan di sini, pertanyaan Allah di sini bukan mau dijawab, bukan. Bukan Allah bertanya untuk kita jawab, tidak. Tetapi Allah bertanya untuk menafikan sesuatu. Untuk meniadakan sesuatu. Paham ya? Man, siapa artinya? Tidak ada. Pertanyaan Allah bertanya bukan untuk dijawab. Tetapi Allah bertanya untuk menafikan bahwa tidak ada satupun makhluk, siapapun dia, yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhwani fillah a'azzakumullah. Dan ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya, "Fannafyu idza jaa'a fi siyaqil istifham fa innahu yakunu mudminan ma'na at-tahaddi." Kata beliau, penafian, tapi kan maknanya apa ya? Penafian kan meniadakan, tidak ada. Kata beliau, penafian ketika dia dikemas dalam bentuk pertanyaan, penafian itu kalau dikemas dibentuk, dipola dalam bentuk pertanyaan, maka di dalamnya terdapat makna tantangan. Maka di dalamnya terdapat makna tantangan. Ya. Artinya begini, ikhwat sekalian, ayat ini maknanya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Adakah orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kalau tidak dapat izin? Kalau ada, silahkan datangkan. Mana orangnya itu? Tantangan dari Allah. Adakah orang-orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kalau tidak mendapatkan izin? Kalau ada, coba datangkan. Apakah malaikat? Kalau ada malaikat, datangkan malaikat di depan saya. Kalau Nabi, datangkan malaikat di depan saya, nabi itu di depan saya. Jadi tantangan lain. Ya, jadi semua penabian kalau dibentuk dalam konteks pertanyaan, maka itu ada makna tantangan di sini. Maka Allah menantang mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Adakah sebab mereka ketika melakukan kesyirikan, apa alasannya? Kan syafaat. Maka Allah menantang mereka. Nah sekarang, adakah makhluk dari makhluk-makhluk Allah, siapapun dia, yang bisa memberi syafaat tanpa izin dari Allah? Jawabannya, tidak ada. Kalau tidak ada, terus kenapa kalian minta syafaat? Kenapa kalian minta syafaat kepada para wali-wali itu? Sementara Allah tidak ada izin kepadanya. Tidak ada izin kepadanya dan juga tidak ada izin kepada kalian. Ya, ini menunjukkan apa? Batilnya peribadatan yang dilakukan oleh mereka dengan maksud syafaat. Sebab yang namanya syafaat, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menerangkan bahwa wa afada fil ayat tadi yang kita bacakan bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali mendapatkan izin, kata beliau ayat ini memberikan faedah. Memberikan faedah bahwa dipersyaratkan pada syafaat itu adanya izin dari Allah. Itu harus ada syarat. Syaratnya syafaat itu terjadi ketika ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada izin? Kenapa harus ada izin dari Allah? Kata beliau, li kamal sultanihi jalla wa ala. Karena sempurnanya kekuasaan Allah. Sempurnanya kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada izin. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah punya kekuasaan yang sempurna. Allah punya kerajaan yang sempurna. Kenapa? Fa innahu kullama kamula sultanul mulki fa innahu la ahada yatakallamu 'indahu. Karena kata beliau, semakin sempurna kekuasaan seorang raja, raja semakin sempurna kekuasaannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa berbicara di hadapan raja, walaupun itu kebaikan kecuali harus dapat izin dari Allah. Di sini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kerajaan Allah. Kenapa? Karena seorang raja semakin sempurna kerajaannya, semakin sempurna kekuasaannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa berbicara di dekat jalannya kecuali harus dapat ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan dalam ayat tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali harus ada izin, maka ini menunjukkan apa? Sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bisa saksikan, seorang raja yang berwibawa, ya, yang punya kekuasaan yang hebat, itu tidak ada yang bisa berbicara di hadapannya kecuali harus apa? Harus minta izin. Harus dia minta izin dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menunjukkan bahwa orang itu, raja itu punya wibawa. Punya wibawa dia. Ya. Dan diagungkan oleh menterinya, diagungkan oleh pasukannya. Sebab dia tidak berani berbicara. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian, begitu agungnya mereka di hadapan para sahabat. Ya, kalau mereka berada di hadapan Nabi, kata para ulama, seakan-akan ada burung yang bertengger di kepalanya. Seakan-akan ada burung yang bertengger di kepalanya. Kenapa? Karena mereka sangat mengagungkan Nabi, dan memang Nabi manusia yang agung, manusia yang mulia. Ya, sehingga mereka diam di hadapan Nabi, tidak bergerak. Ya, tidak kurang ajar di hadapan Nabi. Dan kata para ulama, tidak ada sahabat yang berani berbicara di hadapan Nabi kecuali Nabi duluan. Kecuali Nabi duluan berbicara. Sebab mereka sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka kalau berbicara tidak ada yang berani mengangkat suara melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berbicara setelah Nabi berbicara, dan mereka ketika berbicara tidak ada yang berani melebihi suaranya Nabi, yang melebihi volume suaranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sampai disebutkan dalam riwayat ketika ada seorang sahabat yang bernama Tsabit bin Qais bin Syammas, itu dikenal sebagai sahabat yang kalau berbicara berkhutbah itu lantang suaranya. Memang seperti itu wataknya, ya, suaranya besar. Ya, ketika dia berbicara di hadapan Nabi, ya besar suaranya. Kenapa? Karena memang wataknya seperti itu, ya. Suaranya memang asli besar. Ya. Ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kalian mengangkat suaramu melebihi suaranya Nabi. Jangan membesarkan suara melebihi volume suaranya Nabi. Kenapa? Karena kalian bisa, ya, antum kita amalakum wa antum la tashurun. Karena bisa sirna amal-amal soleh kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Ya, sahabat tadi, ya, ketika turun ini ayat, tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah di rumah terus, takut dia. Maka Nabi tanya, di mana Tsabit bin Qais? Sebab dia khotibnya orang Ansar. Khotibnya kok tidak pernah khotib lagi? Ya, mencari di mana dia? Nah, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat, cari dia di mana, datangi rumahnya. Ternyata ketika didatangi rumahnya, Tsabit bin Qais termenung. Ya, dulu sendiri di rumah termenung, ditanya, ada apa kamu sakit? Tidak. Terus kenapa? Beliau berkata, syarrun. Syarrun man yarfa'u sawtahu fawqa sawti an-nabi an tuhbita a'maluhu. Sungguh sangat jelek orang yang mengangkat suaranya melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh amalnya akan sirna. Ya. Maka disampaikan kepada Nabi, oh, ternyata tadi itu tidak datang melalui Anda karena takut begini-begini. Sampaikan tadi alasannya. Maka Nabi mengatakan, sampaikan kepadanya kabar gembira dan dia dalam bentuk syurga. Dalam bentuk syurga. Lihat para sahabat. Ya, mereka takut, sangat takut sekali mengangkat suaranya melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang sekarang luar biasa. Ya, orang-orang yang dikatakan tokoh agama, ulama, ustaz, itu tidak takut mengangkat suara melebihi suaranya Nabi. Ya. Tidak takut dia menyelisihi hadisnya Nabi. Nabi berkata A, dia mengatakan tidak B. Dan mengatakan C, dia mengatakan tidak E. Ada orang Nabi mengatakan musik haram, dia mengatakan tidak haram. Ini luar biasa kurang ajar. Kalau sahabat tadi, dalam ayat tadi, yang dilarang adalah mengangkat suara, tidak menyelisihi hadis Nabi. Sekedar mengangkat suara saja. Melebihi volume suaranya Nabi, Nabi mengatakan misalnya berbicara, dia juga berbicara tapi suaranya lebih besar daripada Nabi, itu diancam oleh Allah akan sirna amal solehnya. Bagaimana dengan orang yang menyelisihi sabdanya Nabi? Apalagi kalau menyelisihi sabda Nabi, angkat suara lagi. Nabi mengatakan musik haram, dia mengatakan tidak haram. Kira-kira bagaimana ini? Suara, ya, inilah yang terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin, ya, yang anehnya yang melakukan seperti ini, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang dikenal sebagai ustaz, dikenal sebagai orang pintar, dikenal sebagai RC dan seterusnya, ya, ini yang bermasalah, ya, maka mereka tidak punya pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, Nabi adalah manusia yang mulia, manusia yang punya kehormatan di hadapan umatnya, tapi mereka tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana para sahabat menghormati Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sampai mereka, ya, seperti ada burung bertengger di hadapan, di atas kepalanya. Ya, baik. Khawatirin azzaqullah, jadi ayat tadi menunjukkan kepada kita bahwa syafaat itu itu tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, azmul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak malaikat yang ada di atas langit, ternyata tidak berguna syafaat mereka sedikitpun. Tidak berguna. Kata Allah, betapa banyak malaikat yang ada di atas langit, itu tidak berguna syafaat mereka sedikitpun. Kecuali apa? Setelah Allah izinkan kepada mereka untuk memberi syafaat. Setelah dapat izin, baru bisa memberi syafaat. Kata Allah, betapa banyak malaikat yang ada di atas langit, tidak berguna syafaat mereka sedikitpun, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah liman yasha, untuk orang yang Allah inginkan dan Allah ridhoi. Ya. Jadi para malaikat, kata Allah, tidak bisa memberi syafaat. Ya, setelah mendapatkan izin dari Allah, dan orang yang mau diberi syafaat, orang yang memberi syafaat oleh malaikat setelah mendapat izin dari Allah, itu adalah orang yang Allah inginkan dan Allah ridhoi. Jadi khawatir tidak harus aku ayat ini, ayat dalam surah apa ini? Surah An-Najm. Ayat dalam surah An-Najm ini menerangkan kepada kita dua syarat syafaat. Dua syaratnya syafaat. Syafaat akan benar ketika memenuhi dua syarat. Diakui syafaat itu, dibenarkan syafaat itu kalau memenuhi dua syarat. Apa dalilnya ini dua ayat? Ini ayat ini dalilnya. Dua syaratnya syafaat. Syarat yang pertama, orang yang ingin memberi syafaat, apakah dia nabi, atau dia orang soleh, atau dia malaikat, atau siapapun nanti bisa memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah. Itu syarat yang pertama. Berdasarkan ayat tadi, min ba'di ayyadzanallah, setelah Allah mengizinkan untuk memberi syafaat. Yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini berkaitan dengan orang yang mau diberi syafaat. Tadi misalnya ada orang yang sudah berhak masuk surga, masuk neraka, tidak jadi masuk. Nah, ini yang mau diberi syafaat ini, syaratnya apa? Syarat orang yang mau diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diridhoi, tidak bisa. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, tidak bisa. Contohnya siapa? Contohnya ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang bisa memberi syafaat. Kan begitu. Ketika Nabi Ibrahim datang untuk memberi syafaat kepada ayahnya, Allah tidak izinkan. Allah tidak perkenankan. Kenapa? Karena ayahnya Ibrahim tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayahnya masuk neraka. Dan kekal di dalam neraka, bahkan menjadi anjing hutan. Ya. Kenapa? Karena yang mau diberi syafaat ayahnya Ibrahim adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang kedua terkait dengan orang yang mau diberi syafaat itu harus diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang bertauhid. Itulah yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak bertauhid, maka tidak mungkin diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, dan Allah tidak meridhoi hamba-hambanya yang kafir dan musyrik. Siapa yang musyrik? Siapa yang kafir? Maka dia tidak akan mendapatkan syafaat selama-lamanya dari siapapun. Kenapa? Karena dia tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara syarat untuk diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini. Liman yasha, bagi orang yang Allah inginkan, wa yarda, dan Allah ridha. Paham ya? Baik. Nah sekarang, kenapa orang-orang musyrik dulu, kenapa orang-orang musyrikin dulu seperti Abu Lahab, kenapa mereka kafir? Kenapa mereka kafir? Kenapa mereka diperangi oleh Nabi? Ya ketika karena mereka beribadah kepada selain Allah dan mengatakan yang kami ibadahi memberi syafaat, mengharap syafaatnya kan? Nah sekarang terpenuhi tidak dua syarat ini? Terpenuhi tidak dua syarat ini pada mereka? Tidak terpenuhi satupun. Apa syarat yang pertama? Harus dapat izin. Sekarang yang diibadahi itu sudah dapat izin kan? Karena mereka langsung minta kan? Mereka langsung beribadah kepada kuburan wali. Katanya wali ini memberi syafaat. Sekarang wali ini sudah dapat izin atau tidak? Tidak dapat izin. Ya kan begitu. Kemudian yang kedua, berkait dengan anda yang mau diberi syafaat, berhak tidak anda mendapatkan syafaat dari Allah? Tidak berhak. Kenapa? Karena anda bukan orang yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena anda pelaku kesyirikan. Anda melakukan kesyirikan. Apa kesyirikan mereka? Banyak kesyirikannya kan begitu. Makanya Allah menyebut dalam ayat itu kafar, dalam bentuk kekafiran yang mencapai tingkatan nomor satu. Kenapa? Karena kesyirikannya banyak, kekafirannya banyak yang mereka lakukan. Kekafiran yang pertama apa? Mereka telah melakukan ibadah, ritual. Bukankah mereka ketika mendatangi kuburan dengan alasan syafaat, bukankah mereka sudah menyembelih kambing? Bukankah mereka sudah menyembelih sapi? Kan begitu. Nah, apa yang mereka lakukan itu kan ibadah. Itu kan bentuk ibadah. Dan yang namanya ibadah harus diserahkan kepada Allah. Ketika anda menyerahkan ibadah kepada penghuni kuburan, apapun alasan anda, maka anda telah syirik. Maka anda telah syirik. Dan pelaku kesyirikan tidak akan mungkin mendapatkan syafaat. Iya. Kemudian yang kedua, anda telah kafir. Kenapa kafir? Anda telah menyamakan makhluk dengan Allah. Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk karena mereka mengatakan syafaat perantara bagi kami. Ya, karena kami ini begini-begini makhluk yang lemah berdosa, maka butuh perantara sebagaimana raja. Sebagaimana raja, ya butuh kita datang kepada menteri-menteri. Itu kan menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah tidak punya, tidak butuh kepada perantara. Apakah Allah butuh perantara? Kalau Allah butuh perantara, berarti Allah itu lemah. Allah itu kurang. Iya, hanya raja di dunia yang butuh perantara, hanya raja di dunia yang butuh pengawal, menteri. Sementara Allah tidak butuh yang seperti ini. Ya makanya ikhwah sekalian, ya orang-orang yang menjadikan Nabi sebagai perantara, yang beribadah kepada Nabi dengan alasan perantara, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ada perantara yang siapa yang mempercayainya bisa kafir. Dan siapa yang mengingkarinya bisa kafir juga. Ada perantara. Siapa yang mengingkarinya kafir. Siapa yang mempercayainya menetapkannya juga kafir. Saya. Baik. Yang mana yang dimaksud perantara kalau diingkari kafir? Ya, ini berkaitan dengan Nabi ya. Ya, jadi Nabi perantara. Mereka ketika menyembah Nabi, beribadah kepada Nabi, mereka yakini Nabi hanya perantara. Nabi Ibnu Taimiyah mengatakan berkaitan dengan Nabi. Siapa yang mempercayai Nabi sebagai perantara bisa kafir. Dan siapa yang menolak Nabi sebagai perantara juga bisa kafir. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kapan menjadi kafir? Ya, kata beliau, ya, kalau seseorang mengingkari Nabi sebagai perantara dalam arti Nabi perantara wahyu. Nabi kan perantara ya kan? Iya tidak? Kita kan tidak bisa langsung menerima dari Allah, sebab kita bukan Nabi. Ya, tidak bisa kita langsung menerima kepada Jibril. Ya, maka ada perantaranya Allah yang menyampaikan risalah dari Allah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka inilah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa yang mengingkari Nabi sebagai perantara kafir. Dalam arti apa? Perantara menyampaikan risalah wahyu. Sebab Nabi adalah perantara Allah dalam menyampaikan agamanya. Ya. Yang kedua, siapa yang mengingkari Nabi, siapa yang mengatakan Nabi sebagai perantara bisa kafir, maksudnya, ya, menjadikan Nabi sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam qada'ul hajat, dalam masalah menunaikan hajat. Hajatnya ada dia butuh sesuatu, Nabi kamu sebagai perantara saya kepada Allah. Saya butuh diselamatkan dari yang kamu sebagai perantara saya. Ini yang dimaksud dengan beliau. Siapa yang meyakini Nabi sebagai perantara dalam masalah menunaikan hajatnya dan mencegah bahayanya, maka ini yang bisa menjadi kafir. Sebab Nabi diutus oleh Allah bukan sebagai perantara, tapi Nabi diutus oleh Allah sebagai mubaligh, sebagai penyampai agama saja, bukan sebagai perantara. Paham ya? Bukan sebagai perantara. Baik. Khawatir bin Abdullah. Maka dalam ayat ini, ya kita kembali kepada ayat. Dalam ayat ini disebutkan dua syarat. Dua syarat syafaat itu. Yang pertama adanya izin kepada orang yang mau memberi syafaat. Yang kedua adanya ridha Allah kepada orang yang mau diberi syafaat. Kapan tidak memenuhi dua syarat ini, maka syafaat itu syafaat yang tertolak. Makanya ulama mengatakan ada syafaat yang sah, ada syafaat yang tertolak. Nah, khalifin azzaqullah. Ya, ayat ini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat ayat sebelumnya, lihat ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya itu berbicara tentang Lata wal Uzza yang sudah kita bahas. Lata, Uzza dan Manat, tiga berhala besarnya orang Quraisy. Lata, Uzza dan Manat itu adalah tiga berhala. Berhala besarnya orang-orang Quraisy. Ada berhala lain, tapi ini yang paling besar ini. Lata ini. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, mereka sangat mengagungkan lata ini, kan begitu? Mereka sangat mengagungkan lata ini. Dan ketika mereka mengagungkan lata, melakukan ritual di lata itu, apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka harapkan dari penyembahan mereka kepada lata? Syafaat. Kan begitu ya? Syafaat. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dalam ayat tafa'aitumul lata wal uzza wa manatat thalithatal ukhra alakum adh-dhakara wa lahu al-unsa. Dan seterusnya Allah bantah mereka bahwa lata, uzza dan manat itu, ya itu tidak punya kepemilikan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Allah datangkan ayat ini, wa kam min malakin fis samawati, betapa banyak malaikat yang ada di langit itu tidak bisa memberi syafaat. Maka ikhwah sekalian, ya Allah datangkan ayat ini setelah berbicara tentang Lata, Uzza dan Manat, dan mereka meyakini pemberi syafaat. Nah sekarang Allah bantah dengan cara yang luar biasa. Kata Allah, betapa banyak malaikat yang ada di langit itu tidak bisa memberi syafaat, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Artinya apa ikhwah sekalian? Kalau malaikat saja yang ada di atas langit, kalau malaikat saja yang ada di atas langit sana, yang dekat kedudukannya dengan Allah, apalagi malaikat pemikul arsy. Malaikat yang paling dekat dengan Allah siapa? Malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Kan begitu? Malaikat ada di bumi, kan? Ada di bumi juga malaikat. Tetapi Allah menyebutkan yang di langit itu malaikat. Di langit yang paling tinggi di atas, yang dekat dengan Allah. Kenapa Allah sebutkan ini? Untuk membantah kebatilan mereka. Artinya, kalau malaikat saja yang ada di atas sana, yang tinggi di atas langit sana, yang dekat dengan Allah, ternyata tidak bisa memberi syafaat. Apalagi apa yang ada di bumi, yang sangat jauh kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat saja adalah makhluk yang paling mulia, yang dekat dengan Allah, bahkan dia adalah pemikul di ars Allah. Tidak ada malaikat yang paling dekat dengan Allah kecuali malaikat pemikul ars. Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Syafaatnya tidak bermanfaat. Nah, apalagi dengan Imam Lafeo. Kan begitu. Apa yang diharapkan darinya? Apalagi dengan Syekh Yusuf. Yang dikatakan Syekh Yusuf. Malaikat saja tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin, apalagi apa? Apalagi yang lainnya, ikhlas sekalian. Lihat bahasa Al-Quran, luar biasa. Susunan-susunan ayat diuraikan tentang Lata, Uzza dan bagaimana mereka beribadah kepada Lata, Uzza untuk syafaat. Maka Allah tidak mengatakan itu tidak bisa memberi syafaat, tidak. Tapi Allah ajak mereka, malaikat saja tidak bisa memberi syafaat. Apalagi Lata, Uzza, Manat, yang mana mereka adalah kuburan. Lata kan kuburan ya. Sudah kita bahas, Lata itu apa? Kuburan orang soleh. Kuburannya Lata yang suka makanan roti. Ya, ada jamaah haji, ada namanya Lata. Itu orang laki-laki soleh yang suka membuat roti untuk jamaah haji. Jamaah haji ada datang dibuatkan roti, ibu dimakan atau dibagi roti kepada jamaah haji. Ketika meninggal di Lata, dibuatkan kuburannya. Ya, di atas kuburannya apa? Bangunan-bangunan. Di situ mereka mengkultuskan kuburannya lah. Dan mereka mengharap syafaatnya di Lata. Kenapa orang soleh? Ya. Ternyata apa kata Allah? Malaikat saja tidak mampu, tidak ada berguna sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kawan di sini, rahimah wa rahimahullah. Masih ada satu ayat dari berkaitan dengan syafaat dan penerangan dari tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan. apakah kaum Khawarij itu ada di zaman sekarang dan apa ciri-cirinya? Ya, Khawarij, ya, dikatakan Khawarij dari kata kharaja, dari kata kharaja keluar, keluar mereka. Kenapa mereka keluar? Karena keluar dari barisan, maksudnya keluar dari barisannya Ali. Kenapa mereka keluar? Karena mereka tidak setuju dengan keputusan Ali. Ya, karena Ali melakukan perjanjian dengan Muawiyah, maka mereka mengatakan la hukma illa billah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ya, maka mereka mengatakan Ali sudah keluar dari hukum Allah dan dia telah kafir. Maka akhirnya dia keluar membentuk barisan sendiri, membentuk kelompok sendiri dan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah Khawarij yang punya pemikiran takfir, yang suka mengkafirkan orang-orang yang terutama yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang memakai hukum undang-undang. Ya, itu ciri khas mereka, ya. Baik, atau ini dalam masalah dosa, ya, masalah dosa. Sebab Khawarij itu banyak penyimpangannya dari segala beberapa bidang, ya, beberapa cabang dalam masalah pelaku dosa, dosa besar, bagaimana statusnya. Nah, itu mereka mengatakan kafir dan kekal dalam neraka. Ya, dalam masalah pemerintahan itu pun ada keyakinan mereka bahwa pemerintah yang tidak berhukum dalam hukum Allah maka mereka kafir. Ya, kalau di zaman sekarang ciri-cirinya sangat mudah diketahui. Ya, umumnya mereka sedang membahas masalah hukum-hukum Allah. Ya, siapa yang tidak berhukum dalam hukum Allah kafir. Ya, siapa yang berhukum dalam hukum undang-undang kafir. Maka kalau begitu pemerintah Indonesia kafir. Pemerintah Indonesia kafir. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum undang-undang dia pakai. Nah, ini ciri-ciri Khawarij. Ya, sebagaimana yang ada pada zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Ali karena katanya Ali tidak berhukum dengan hukumnya Allah. Nah, itu. Maka kalau ada sekarang yang seperti itu berarti ciri-ciri Khawarij yang ada pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, yang mengkafirkan para pemerintah yang berhukum dan hukum undang-undang. Tapi sekarang lebih parah. Sebab apa? Sebab merembet, ya. Merembet ke bawah. Yang pemerintahnya kafir. Siapa yang jadi wakilnya kafir. Siapa yang jadi asistennya kafir juga. Siapa yang jadi polisinya kafir. Semuanya kafir. Iya. Ya, jadi merembet dia hukumnya. Baik, jadi itu ciri-ciri Khawarij. Itu ciri-ciri Khawarij. Nah, adapun pemahaman para sahabat, ya, bahwa orang yang berhukum dengan hukum Allah, orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu ada dua hukum, ada tiga hukumnya, ya. Bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Sebab dalam ayat disebutkan tiga. وَبَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di dalam di ayat selanjutnya وَبَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Pada ayat setelahnya وَبَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tiga hukum Allah, kadang kafir, kadang fasik, kadang zalim. Ya, terus kapan menjadi fasik, kapan menjadi kafir, dilihat kepada keyakinannya. Kalau Khawarij sekarang tidak, pokoknya hukumnya hukum undang-undang kafir, apapun keyakinannya. Padahal ayat tidak seperti itu. Iya, dilihat kalau dia berhukum dengan hukum undang-undang, dia meyakini bahwa hukum undang-undang atau hukum Allah itu tidak bagus, itu kafir, jelas. Hukum Allah tidak bagus, tidak cocok dipakai sekarang. Yang bagus hukum undang-undang, nah, itu kafir jelas. Tapi kalau dia mengatakan hukum Allah bagus dan lebih baik daripada hukum undang-undang, hanya saja sudah sistem, mau bagaimana lagi? Tidak enak juga. Nanti kita bagaimana? Nanti kita bagaimana? Ini adalah hawa nafsu, ya. Ya kalau kita tidak anu ya gimana nanti bisa dapat makan, dapat tidur. Terus bagaimana hukum bagus itu? Yang mana lebih bagus? Hukum apa lebih bagus? Hukum apa tidak bagus? Kalau dia meyakini hukum undang-undang bagus, itu bahaya. Tapi kalau dia meyakini hukum undang-undang itu tidak bagus, hukum Allah lebih baik, hanya saja karena tidak enak atau tidak sanggup berubah atau tidak enak sorotan dan seterusnya, ini yang fasik atau dzalim. Ini yang fasik atau dzalim. Makanya ada istilah Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kafir tapi kafir yang dibawa ke kafiran besar. Ya itu kembali kepada i'tiqad, keyakinan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Itu tadi yang saya sebutkan kajian ya. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama kita, para ulama as-salam. Ya, adapun mereka tidak ada, pokoknya rata. Hukum undang-undang dipakai tawud, kafir. Ya, siapa yang ridho ikut kafir juga. Siapa yang kerja sama kafir juga dan seterusnya. Akhirnya kalau mau dirunut terus dia juga bisa kafir. Kenapa? Karena kamu juga hidup di negara ini. Dan lebih kamu juga makan juga makanannya dan seterusnya. Baik. Ya. Hanya saja perbedaan Khawarij dulu dengan Khawarij sekarang. Kalau Khawarij dulu ahli ibadah, oh luar biasa ibadahnya, ahli ibadah mereka. Iya, sampai Ibnu Abbas mengatakan ketika aku masuk ke markas mereka, Ibnu Abbas datang untuk menjalan mereka ya, untuk menasehati mereka. Ketika aku masuk ke rumah mereka, ke markas mereka, aku melihat jidat-jidat mereka karahat minas sujud. Begini, dagingnya sudah apa ini namanya ngapal, orang Jawa bilang ngapal ya, apa itu namanya, sudah menonjol, bukan lagi hitam, sudah keluar dagingnya, saking hebatnya mereka melaksanakan sholat malam mereka, ahli ibadah mereka, sholat luar biasa, sholat malamnya luar biasa. Itu matanya kata Ibnu Abbas cekung, matanya cekung sampai karena tidak tidur malam, ibadah di malam hari sampai matanya itu cekung, bukan lagi keluar, lagi menari masuk. Paham ya? Luar biasa ibadah mereka. Nabi sendiri mengatakan, ya, sholat kalian tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Sholat siapa ini? Sholatnya sahabat. Tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Yang qira'ah dan Qur'an, mereka luar biasa membaca Al-Qur'an, luar biasa. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ketika aku masuk, aku mendengarkan bacaan Qur'an mereka seperti bunyi lebah. Lebah ya? Karena kalau lebah itu satu kompi datang, lebah itu bunyi semua. Seperti itu mereka baca Al-Qur'an, luar biasa. Jidat-jidatnya yang sudah keluar dalinya, matanya cekung, kata Ibnu Abbas. Kadang-kadang mereka membaca Al-Quran wala yujabi suhanajir, tapi mereka tidak melewati Al-Quran, artinya mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Ya, sekedar membaca tidak tahu makna ayat bagaimana, tafsir. Itulah tadi. Allah berfirman, siapa yang tidak beruntung kalau kafir. Ya, kafir sudah. Dia tidak tahu penafsiran-penafsiran ulama, penafsiran Ibnu Abbas bagaimana. Dipahami sendiri ayatnya. Dipahami sendiri ayatnya. Allah berfirman, Nabi bersabda, ya, la yazni muslim hina yazni wa huwa muslim. Tidaklah seorang berzina yaitu muslim, berarti orang berzina kafir. Sebab Nabi mengatakan orang yang berzina itu tidak mungkin muslim. Berarti kalau begitu kafir. Kan begitu. Ketika Nabi mengatakan sibabul muslimi fusuqun, mencela orang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhum kufrun, membunuhnya adalah kekafiran, maka orang yang membunuh kafir juga. Kafir, maka harus dibunuh juga, kafir dia. Iya. arba'un fi ummati min amril jahiliyah dan seterusnya. Jadi seluruh ayat-ayat atau hadis-hadis yang lafaznya kafir, maka mereka langsung menghukumi kafir keluar dari agama. Inilah yang Nabi pernah katakan, ya, hudatsaul aslam subahaul ahla. Kata Nabi, ciri-ciri khawarij hudatsaul aslam, usianya itu muda-muda, bukan orang-orang yang tua dalam ilmu. Anak muda, muda usia dan muda ilmu, bukan tua usia dan tua ilmu. Itu ciri-ciri khawarij. Cuma itu dia khawarij anak muda yang tidak pernah belajar. Kalau dulu kan ulama dulu khawarijnya kan, sekarang apa ulama? Ya baru sadar dari minuman keras, ditarik, bidadari, wah sudah. Daripada minuman keras stres terus, lebih baik ketemu bidadari. Jalan pintas menuju syurga. Nah ini kalau dulu ya tidak. Nabi mengatakan subhanahu ta'ala, dan mereka itu punya pemikiran itu dangkal. Ya, otaknya itu, pemikirannya itu dangkal sekali, ya. Apa namanya, bodoh. Ahlak, subaha, bodoh, tidak cerdas, tidak pandai dalam mengalami sa'ayat atau hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentang perbedaan, apa perbedaan antara kufur dan syirik? Kufur dan syirik. Saya tidak ingat lagi pertanyaannya. Saya lupa buka buku Syekh Shalih Fauzan. Ada dia terangkan ini di bukunya Syekh Shalih Fauzan. Tapi saya tidak ingat pertanyaannya. Saya tidak buka tadi. InsyaAllah ta'ala yang lain. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.